ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat al-iman dan juga nikmat al-Islam. Kedua nikmat tersebut adalah merupakan seagung-agung dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan perlu diketahui bahwasanya dengan agama Islam seseorang dia akan selamat dari panasnya api neraka. Dikarenakan syariat-syariat Islam adalah syariat-syariat yang membimbing kepada umatnya untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan padanya terdapat anjuran-anjuran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seseorang akan terjauhkan, akan terselamatkan dari panasnya api neraka. Ayuhal ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan menyampaikan sebuah pembahasan yang berkaitan dengan haqqul jiran, yaitu hak-hak yang harus ditunaikan terhadap para tetangga. Dikarenakan hal ini adalah merupakan perkara yang harus kita ketahui, dikarenakan merupakan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah berbuat baik kepada para tetangga. Dan insyaallah yang akan kita bahas ini, ya, kita akan ambil materi dari sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin yang berjudul Huququn Da'at Ilaihal Fitrah, dan tepatnya pada al-haqqu tsamin, yaitu hak yang kedelapan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari rahimahumullah dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Walladhi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai terhadap tetangganya apa-apa yang dia cintai terhadap dirinya. Maka di dalam hadis ini padanya terkandung hakul jar, yaitu hak seorang tetangga ala jarihi, atas tetangga yang lainnya. Dikarenakan perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Seorang muslim yang hidup pasti dia memiliki tetangga-tetangga. Dikarenakan seseorang tidak mampu untuk hidup bersendirian, ya, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk mempelajari kaitannya dengan hak-hak yang harus ditunaikan oleh kita terhadap para tetangga kita. Dinyatakan oleh beliau, Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan tentang makna tetangga. Siapakah yang dimaksud dengan tetangga? Kata beliau rahimahullah, "Al-jaru huwal qaribu minka fil manzili." Seorang tetangga adalah al-qaribu minka fil manzil, yaitu seseorang yang rumahnya dekat denganmu. Dan juga diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, "Wasmul jar yashmalul muslima wal kafir," bahwasanya tetangga itu, ya, mencakup baik itu seorang yang muslim ataupun kafir. Maka setiap orang yang dekat rumahnya dengan kita, dia disebut tetangga, baik yang muslim ataupun yang kafir. "Wal 'abida wal fasiqa," baik itu seorang yang abid ahlu ibadah ataupun seorang yang fasik, seseorang yang suka berbuat kemaksiatan. "Was-sadiqu wal 'adu," baik itu seorang teman ataupun seorang musuh. "Wal-ghariba wal-baladi," baik itu seorang yang gharib, yang asing namun tinggal di rumah yang dekat dengan kita, di sebelah kita, maka itu disebut tetangga. "Wal baladi," atau asli, ya, penduduk sekitar kita. "Wan nafi awadhar," baik itu seseorang yang tinggal di dekat kita, seorang yang biasa memberikan manfaat, yang bermanfaat bagi kita, ataupun seseorang tetangga yang bermadarat, ya, suka melakukan kejelekan-kejelekan. "Wal qariba wal ajnabi," baik itu seorang yang dekat hubungannya dengan kita ataupun yang jauh. "Wal aqrabu daran wal abad," baik itu yang rumahnya lebih dekat dengan kita ataupun yang agak jauh. Maka itu adalah pengertian dari tetangga, ya. Nah, telah disebutkan tadi bahwasanya makna tetangga adalah al-qarib minka fil manzil, Itu seseorang yang rumahnya masih dekat dengan kita, ya. Baik itu seorang muslim ataupun yang kafir. Baik itu seorang yang ahli ibadah ataupun yang fasik dan setelahnya. Maka kita disyariatkan, ya, untuk berbuat baik kepada para tetangga sekalipun mereka terkadang berbuat jelek kepada kita. Walahu haqqun kabirun alaik. Dan seorang tetangga, dia memiliki hak yang begitu besar atasmu. Fa in kana qariban minka fin nasabi wa huwa muslimun falahu thalathatu huquqin. Maka apabila seorang tetangga tersebut dia memiliki hubungan karib kerabat, memiliki hubungan yang dekat dengan kita dari sisi nasab. Wa huwa muslim, dan dia juga seorang yang muslim. Maka seorang tetangga ini, ya, memiliki hak bagi kita, tiga hak. Yang pertama adalah hakul jiwar, hak seorang tetangga, wa hakul qarabah, dan juga hak karib kerabat kita, ya. Wa haqqul Islam, dan juga hak seorang yang muslim. Nah, maka tingkatannya lebih tinggi dibandingkan tetangga yang tidak disifati dengan perkara ini. Wa in kana musliman laisa biqaribin fin nafsi falahu haqqan. Adapun seorang tetangga yang dia seorang muslim, namun dia bukan karib kerabat kita, maka dia seorang tetangga yang memiliki dua hak bagi kita. Apa dua hak tersebut? Hakul jiwar wa hakul Islam. Yaitu hak tetangga dan hak seorang yang muslim. Wa kadzalika in kana qariban wa laisa bi muslim falahu haqqan. Demikian pula, seorang tetangga yang dia adalah karib kerabat kita, namun bukan seorang yang muslim. Berarti dia memiliki dua hak. Apa dua hak itu? Diterangkan di sini, hakul jiwar wa hakul qarabah. Dia memiliki hak tetangga dan hak karib kerabat kita. Wa in kana ba'idan ghaira muslimin falahu haqqun wahidun. Adapun seorang tetangga yang dia bukan karib kerabat kita dan juga bukan seorang yang muslim, maka dia tetap memiliki satu hak, yaitu hakul jiwar, yang sudah sepantasnya bagi kita untuk berbuat baik kepadanya dengan hak tetangga ini. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kepada karib kerabat kita, kepada orang-orang yatim, ya, kepada al-masakin, orang-orang yang fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan berbuat baik kepada tetangga yang dekat, memiliki hubungan karib kerabat dengan kita, ataupun tetangga yang jauh, yang tidak memiliki hubungan karib kerabat dengan kita. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya untuk berbuat baik itu umum. Kepada tetangga, baik itu seorang yang muslim ataupun yang kafir. Tidak khusus bagi para kaum muslimin saja, namun juga mencakup bagi orang-orang yang kafir. yang dia adalah tetangga kita. Dan juga telah disebutkan di dalam sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Malaikat Jibril senantiasa dia memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai, ya, kata Rasulullah SAW, ya, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga tersebut akan mewarisi dari harta tetangganya. Maka ini menunjukkan, ya, betapa sangat ditekankan, ya, untuk kita berbuat baik, berbuat ihsan kepada para tetangga kita. Ya. Terlebih lagi bagi para tetangga yang dia memiliki tiga hak. Seorang tetangga yang memiliki hakul jiwar, hak tetangga, kemudian hak al-qarabah, karib kerabat, dan juga hakul Islam, hak bahwasanya dia seorang yang muslim. Maka tingkatannya lebih kuat lagi, ya. Dan di antara hak-hak tetangga yang harus dipenuhi oleh tetangga yang lain, yang pertama adalah disebutkan an yuhsina ilaihi bimastata'a minal mali wal jahi wan naf'i. Hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya bimastata'a, sesuai dengan apa? Kemampuannya, ya. Tanpa berlebih-lebihan dan tanpa apa? Mengurang-urangi. Minal mal, baik dari sisi harta, ya. Maka hendaknya ketika seseorang dia memiliki harta atau kelebihan harta dan melihat tetangga kita, ya, ada orang yang fakir, ada orang yang miskin, yang kehidupannya sehari-hari sering mengalami kekurangan, ya. Maka hendaknya kita, ya, sebagai seorang tetangga mengulurkan, ya, tangan kita, memberikan harta kita kepada mereka, ya, untuk meringankan beban-beban mereka. Karena mereka adalah tetangga kita yang sudah sepantasnya bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian waljah, dan hendaknya bagi seorang tetangga yang memiliki kedudukan, dia juga dengan kedudukannya menolong tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya yang membutuhkan. Wan naf'a, dan hendaknya dia juga senantiasa, ya, memberikan manfaat kepada para tetangganya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sebuah sifat atau ciri-ciri tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap tetangganya, ya, sebagaimana dalam sabdanya, khairul jirani indallah khairuhum lijarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang senantiasa berbuat baik kepada mereka, ya, sekalipun mereka apa? Berbuat jelek kepada kita. Namun kita membalas kejelekan tersebut dengan kebaikan. Nah, dan tidak boleh bagi kita mengganggu mereka, ya, menzalimi mereka. Nah, karena hal tersebut perkara yang terlarang. Kita harus mencegah perbuatan-perbuatan keji, kezaliman terhadap para tetangga kita. Dan juga di dalam sabdanya yang lain, ya, sebagaimana yang telah kita hafal hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia apa? Berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Nah, jangan sampai ketika kita memiliki harta yang berkecukupan, bahkan melimpah, memiliki kedudukan dan yang lainnya. Ketika melihat tetangga kita yang kekurangan, kita hanya melihat saja, ya. Tidak mau untuk berbuat baik kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ya, di dalam ayat-ayat dan hadis dari Rasulullah telah banyak dorongan dan hasungan untuk kita senantiasa berbuat baik kepada para tetangga, ya. Sampai-sampai telah disebutkan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang tetangga dia akan mewarisi, ya, dari harta tetangganya. Nah, ini anggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan seringnya malaikat Jibril, ya, senantiasa memberikan apa? Wasiat untuk berbuat baik kepada para tetangga. Wa qala aidan, dan disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan contoh perbuatan baik kepada para tetangga, ya. Beliau menyebutkan sebuah contoh, ya. Idza tabahta maraqatan fa akthir ma'aha wa tu'ahid jiranak. Apabila engkau memasak, nah, suatu masakan yang berkuah, nah, misalkan masak gulai, nah, atau opor atau sayur, ya, sop dan yang lainnya. Apabila engkau memasak suatu masakan yang berkuah, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha, maka perbanyaklah apanya? Kuahnya, airnya, ya. Sekalipun dagingnya sedikit, ya. Nah, kasih bumbu, nah, yang sesuai. Nah, rasanya akan enak. Nah. Kemudian apa selanjutnya? Wa tu'ahid jiranak, dan hendaknya engkau, nah, menjaga tetanggamu dengan cara engkau apa? Memberikan masakan tersebut kepada tetangga-tetanggamu, ya. Nah, jangan sampai kita memasak dengan makanan yang enak, ya, yang baunya kemana-mana, ya. Tetangga kita yang dekat dan yang jauh, nah, mencium baunya, kita hanya makan sendiri, ya. Nah, kita tidak pernah memikirkan, nah, tetangga-tetangga kita. Nah, maka hendaknya kita berbuat baik kepada mereka dengan cara memberi, ya. Insya Allah dengan hal tersebut, ketika kita mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan juga berupa balasan perbuatan baik dari para tetangga kita, ya. Maka jangan salahkan kita ketika kita tidak pernah dikasih oleh para tetangga kita, ya. Dikarenakan kita sendiri kemungkinan yang tidak pernah mengawali, ya. Ketika ketemu tidak pernah mengucapkan salam, ya. Ketika, nah, masak tidak pernah memberikan masakannya, ya. Nah, maka hendaknya kita perbaiki hubungan kita dengan para tetangga kita dengan memberikan hadiah atau masakan, ya, dan yang lainnya yang kita miliki. Kemudian kata beliau rahimahullah, di antara bentuk ihsan kepada para tetangga yang lainnya adalah wa minal ihsan ilal jar taqdimul hidayah atau hadaya ilaihi fil munasabati fa innal hadiyata tajlibul mawaddata wa tuzilul adawah. Nah, di antara perbuatan baik kepada para tetangga adalah memberikan hadiah-hadiah, ya, kepadanya fil munasabati, pada waktu-waktu yang tepat. Nah, pada waktu-waktu yang tepat. Kenapa demikian? Fa innal hadiyata tajlibul mawaddah wa tuzilal adawah. Dikarenakan hadiah-hadiah tersebut akan bisa mendatangkan kecintaan, ya, saling mencintai sesama tetangga kita, ya, saling menyayangi, dan akan menghilangkan al-adawah. Apa makna al-adawah? Permusuhan, ya. Nah, yang dulunya tidak pernah menyapa, tidak pernah bertanya, tidak pernah salam. Ketika kita kasih hadiah, besok harinya ketika bertemu langsung ngasih salam, ya. Bertanya, ya. Senyum terhadap kita. Nah, ini adalah merupakan kebaikan, ya. Barokah ketika kita mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh yang lain, ya. Ketika tetangga kita mengadakan suatu hajatan, ya, misalkan walimatul arsy, maka hendaknya ketika kita memiliki kemampuan, ya, kita membantunya, baik dari sisi harta atau perbuatan kita, ya, dan juga kita memberikan hadiah. Nah, maka tetangga kita akan merasa senang, ya. Nah, dan juga, nah, kondisi-kondisi yang lainnya, ketika kita melihat tetangga kita sangat membutuhkan. Ayuhal ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Dan di antara hak-hak tetangga atas tetangganya yang lain, yang sudah seharusnya bagi kita untuk mengamalkannya adalah, an yakuffa anhu al-adha. Hendaknya kita mencegah dari mereka dari berbuat gangguan. Ya. Kita dilarang untuk menzalimi, mengganggu tetangga kita. Dan lebih lagi apabila tetangga kita adalah tetangga seorang yang muslim, ya. Nah, itu lebih dilarang lagi. Baik mengganggunya berupa ucapan ataupun perbuatan, ya. Tidak boleh kita menyakiti tetangga kita dengan ucapan, mencela, memaki, ya, memarahi, nah, atau dengan pukulan, ya, melemparkan sampah ke tempat tetangga kita, ya, atau melempar dengan batu pada atap tetangga kita, ya, dan yang lainnya. Maka hendaknya kita juga senantiasa memberikan nasihat kepada keluarga kita, ya, istri dan anak-anak kita, untuk senantiasa menjaga hak-hak tetangga. Ya, jangan sampai ketika kita sudah menahan diri dari berbuat zalim, berbuat gangguan terhadap tetangga kita, ternyata istri atau anak kita yang melanggarnya. Ya. Nah, dikarenakan kita sebuah keluarga, satu kesatuan. Ya. Ketika ada yang mengganggu tetangga, baik itu dari istri ataupun anak, maka seorang suami juga kena akibatnya. Ya. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan keluarga kita untuk tidak berbuat gangguan, ya, berbuat zalim terhadap tetangga-tetangga kita. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh telah datang ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mengganggu tetangganya. Sebagaimana dalam sabdanya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan bersumpah 3 kali menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, seseorang dia tidak akan beriman, ya. Demi Allah seseorang tidak akan beriman. Demi Allah seseorang tidak akan beriman, ya. Bersumpah sampai 3 kali. Maka ketika mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat, ya, bertanya-tanya. Qalu man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah itu wahai Rasulullah yang tidak beriman? Nah, karena para sahabat khawatir, ya, jangan sampai diri-diri mereka yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nah, seorang yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah seseorang yang mana tetangganya dia tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Ya. Nah, apakah kita sudah termasuk dari kalangan orang-orang yang menahan gangguan bagi para tetangga-tetangga kita? Atau bahkan masih sering berbuat gangguan, ya. Ketika kita memasak dengan masakan yang enak, ya. Nah, kita mengganggu, ya, ketika kita tidak mengasih, ya, tidak memberikan, nah, masakan tersebut kepada para tetangga kita, ya. Dikarenakan para tetangga kita mencium baunya, ya, mencium enaknya, ya, setiap hari. Nah, tidak pernah dikasih. Ini juga merupakan bentuk gangguan, ya. Nah, atau terkadang, ya, kita mengucapkan suatu ucapan yang menyakiti hati tetangga kita, baik itu dengan disengaja ataupun tanpa disengaja, ya. Maka apabila demikian, hendaklah kita cepat-cepat apa? Meminta maaf, meminta udzur, ya. Meminta ampunan, ya, dari mereka. Jangan sampai berlarut-larut hal ini, ya, antara hubungan dia dengan tetangganya. Karena akan menimbulkan hubungan yang tidak baik. Dan kita masuk dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dinyatakan oleh Rasulullah, wallahi la yu'min. Demi Allah, dia tidak beriman, ya. Nah, sampai 3 kali, ya. Jangan sampai kita termasuk dari kalangan orang-orang yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tetangga-tetangganya tersebut tidak merasa aman dari gangguannya, ya. Maka hukum berbuat gangguan, ya, menzalimi, mengganggu dari sisi ucapan ataupun perbuatan terhadap para tetangga, ini merupakan dosa besar, ya. Nah, kita tidak boleh bermudah-mudahan. Nah, kenapa merupakan dosa besar bukan dosa kecil? Dikarenakan telah disebutkan ancaman-ancamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka setiap dosa-dosa yang disebutkan ancamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu merupakan al-kabair, dosa-dosa besar, ya. Nah, disebutkan tadi dalam hadis, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nah, diterangkan oleh beliau rahimahullah, makna dari al-bawa'iq adalah asy-syurur, yaitu kejelekan-kejelekan, ya. Nah, umum kejelekan apapun, ya, baik itu dari ucapan kita ataupun perbuatan-perbuatan kita, ya. Nah, faman la ya'manu jaruhu syarrahu falaisa bimu'minin wala yadkhulul jannah. Maka barang siapa yang tetangganya dia tidak merasa aman dari kejelekannya, maka dia disebut seorang yang tidak beriman, ya. Falaisa bimu'min wala yadkhulul jannah, dan dia tidak akan masuk ke dalam jannah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ancaman yang sangat keras bagi setiap orang yang muslim, ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bertetangga. Kecuali kita hidup di tengah hutan, ya, kita tidak memiliki tetangga. Terserah mau berbuat apa, ya. Nah, di hutan pun, ya, kita ada tetangganya, ya, pepohonan, ya. Kita juga tidak boleh berbuat kerusakan terhadap, nah, makhluk hidup dari tumbuhan-tumbuhan, ya. Misalkan membakarnya, ya, menebang tanpa aturan, ya. Itu nanti akan menimbulkan bencana. Bisa kebakaran hutan, ya, ataupun, nah, ketika pohon-pohonnya ditebangi seluruhnya tanpa disisakan, tanpa aturan, bisa jadi akan menimbulkan tanah longsor ataupun banjir, ya, karena sudah tidak ada lagi pohon-pohon yang menyerap air. Maka begitu indahnya syariat Islam, syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulnya, yang padanya terdapat perintah untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk, ya, terlebih lagi kepada manusia. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa katsirun minan nas al-an la yahtamuna bihaqqil jiwar. Kata beliau rahimahullah, kebanyakan dari manusia pada zaman sekarang, la yahtamuna bihaqqil jiwar, mereka tidak mementingkan tentang hak-hak tetangga, ya. Begitu banyaknya orang-orang yang hidup di suatu lingkungan namun tidak tahu dia tentang keadaan tetangganya. Tetangganya sakit, dia tidak tahu. Tetangganya meninggal, dia tidak tahu. Tahu-tahu sudah dikuburkan, ya. Maka ini adalah orang-orang yang tidak memperhatikan tentang hak-hak tetangga, ya. Hendaknya kita tidak termasuk dari kalangan orang-orang yang demikian tadi. Wala ya'manu jiranuhum min syururihim. Dan begitu banyak dari kalangan manusia pada zaman sekarang yang mana para tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya, ya. Baik kejelekan yang sifatnya dari ucapannya, ataupun dari perbuatan-perbuatannya. Fatarahum daiman bin niza'i ma'ahum wa syiqaq wa tidak 'alal huquq. Dan engkau mendapati, ya, dan engkau sering mendapati di antara tetangga tersebut ada orang yang bermusuhan, ya, berselisih, dan tidak menjalankan hak-hak para tetangganya. Ya. Begitu banyak pada zaman sekarang yang demikian. Ya. Wa idza'i bil qawli au bil fi'li, dan mengganggu mereka dengan ucapan ataupun perbuatannya. Wa kullu hadza mukhalifun lima amarallahu wa rasuluh. Dan yang demikian ini adalah perkara-perkara yang mukhalif. Apa makna mukhalif? Menyelisihi, ya. Menyelisihi terhadap perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari Rasulnya untuk berbuat ihsan terhadap jiran, para tetangga. Wa mujiba litafaqquqil muslimin wa taba'udi qulubihim. Dan hal-hal tersebut mengharuskan untuk terpecah belah di antara kaum muslimin dan menimbulkan hubungan yang saling jauh, ya, taba'ud, saling menjauh antara hati-hati mereka. Dan untuk mengatasi hal-hal yang demikian ini, hendaknya mereka saling berbuat baik dengan tetangganya, ya, saling menyapa, saling mengucapkan salam, saling memberi hadiah, ya. Dikarenakan dengan saling mengucapkan salam akan timbul rasa saling cinta mencintai, ya, saling nyayang menyayangi. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Demi Allah, sungguh kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna sampai kalian saling cinta mencintai. Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku habarkan dengan sesuatu yang apabila kalian mengamalkannya, niscaya kalian akan saling cinta mencintai, saling nyayang menyayangi. Afshu salama bainakum, yaitu ucapkanlah salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Perintah mengucapkan salam ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya. Sekalipun ada yang menyatakan wajib, namun yang rajih insyaallah adalah sunnah muakkadah. Adapun menjawab salam adalah apa? Wajib. Ya. Nah, maka hak untuk mengucapkan salam kepada umat Muslim ini lebih besar lagi ketika itu adalah merupakan tetangga-tetangga kita. Ya. Dikarenakan dengannya seseorang akan saling cinta mencintai, ya, dan saling sayang menyayangi. Dan begitu juga hendaknya kita saling memberikan hadiah, ya. Nah, karena ini merupakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahadau tahabu." Nah, ketika kalian saling memberikan hadiah, maka niscaya akan saling cinta mencintai, ya. Nah, namun ketika kita menyelisihi tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perselisihan, ya, permusuhan di antara kaum muslimin, ya, sekalipun dia adalah bertetangga. Dan disebutkan di sini di antara yang terjadi di antara para tetangga, kebanyakan mereka adalah isqati ba'dihim hurmata ba'd. Sebagian mereka, ya, menjatuhkan harga diri dari sebagian mereka yang lain, ya. Nah, maka perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang terlarang. Kita tidak boleh, ya, merendahkan harga diri orang lain, mencela mereka, ya, mengotori mereka dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, ya. Maka mudah-mudahan dengan apa-apa yang telah kita sampaikan ini dari beberapa ayat dan hadis kaitannya dengan anjuran untuk berbuat baik kepada para tetangga dan juga ancaman-ancamannya, ya, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari kalangan para tetangga yang terbaik, yaitu berbuat baik kepada para tetangga, ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul jiran indallah khairuhum lijarihi. Sebaik-baik tetangga adalah dia sebaik-baik orang yang berbuat baik kepada para tetangganya. Maka orang tersebut mendapatkan predikat tetangga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah taala as-salamata wal afiyah. Wa nas'alullah taala minalladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Wallahu taala a'lam bisawab. Apabila ada kekeliruan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.